نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita akan memulai tafsir As-Sa'di ayat 87 dan 88 pada malam ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sungguh kami telah mendatangkan Alkitab atau Taurat kepada Musa alaihissalam, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara mereka, di antara kalian, kalian dustakan, atau di antara para rasul itu kalian dustakan, dan beberapa orang lain yang lain kamu bunuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Waalaikumsalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ayat 87 ini menyebutkan kenikmatan-kenikmatan terhadap Bani Israel. Yang pertama, walaqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh kami telah mendatangkan Taurat kepada Musa, itu kenikmatan pertama. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, itu kenikmatan kedua yang tersaksikan oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel di antara kenikmatan yang pertama dapat Taurat, turun kepadanya Taurat secara khusus. Kemudian kenikmatan kedua, mereka diutus kepada mereka rasul-rasul. Setelah Nabi Musa alaihissalam itu ada rasul-rasul kemudian. Kenikmatan ketiga yang disebutkan di sini, telah diberikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa bin Maryam. Itu yang ketiga. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Baik, jadi ketiga kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan supaya Bani Israel ini ingat. Jadi kenikmatan ini tiga nikmat dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka Bani Israel. Tetapi kemudian dari semua kenikmatan itu mereka mengingkarinya. Datangnya Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, mereka mendustakan banyak dari isi Taurat itu dan mereka melanggarnya. Kemudian dengan banyaknya rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka, mereka justru mengingkari, menyombongkan diri depan para rasul itu. Bahkan sebagian dari rasul itu mereka bunuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Isa bin Maryam, putra Maryam, kepada mereka. Jadi Nabi Isa itu juga berdakwah kepada Bani Israel. Tetapi mereka justru menentang Isa alaihissalam. Dan itu sampai sekarang orang-orang Yahudi itu sangat membenci Isa sebenarnya. Walaupun sekarang juga ada agama Judeo Kristen. Kristen sekaligus Yahudi gitu, ada sekarang. Memang ada agama seperti itu, percampuran antara Kristen dan Yahudi. Tetapi nenek moyangnya sebenarnya mereka, ya orang-orang Yahudi membenci membenci Isa alaihissalam. Sampai sekarang. Dan bahkan kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang memeluk agama satanisme, ya, itu mereka sangat menjelek-jelekan Yesus, Isa. Jadi satanisme itu memang berasal dari Yahudi. Satanisme yang ada di Amerika, terutama di California gitu. Dan juga lirik-lirik satanisme dari musik-musik itu sangat membenci Yesus. Juga yang menyebabkan adanya penyaliban terhadap orang yang mereka kira ada Isa itu adalah orang-orang Yahudi sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya memusuhi Kristen. Cuman orang-orang Kristen itulah yang mereka jahil dan tidak tahu, sehingga mereka pun dihasut dan juga ditipu oleh orang-orang Yahudi. Sekarang Kristen yang ada sekarang itu sebenarnya adalah penipuan dari Yahudi itu sendiri. Orang-orang Kristen sekarang tertipu oleh kaum Yahudi. Nah, kemudian menjelek-jelekan dan menistakan agama Islam aslinya itu adalah Yahudi sebenarnya. Jadi yang mentahrif agama Yahudi, agama Bani Israel itu mereka. Kemudian yang mentahrif dan mengubah-ubah agama Isa alaihissalam itu juga adalah Yahudi. Jadi sekarang, yang sekarang bahkan dikatakan Paus pun ada juga pengaruh dari Yahudi. Jadi Yahudi itu Kristen, Yahudi sekarang itu semua adalah pengaruh dari mereka. Ya. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan syahwat atau keinginan hawa nafsu mereka? Apakah kalau misalnya rasul tersebut datang dengan pelajaran, dengan ibrah, dengan keagamaan, dengan faidah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, wahai Bani Israel, kalian kemudian menyombongkan diri kalian dan mengingkari? Ini menunjukkan bahwasanya di antara karakter Yahudi, ya, yang kafir, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu atau rasio individual mereka dibandingkan dengan zahir nas Al-Qur'an atau hadis. Dan itu sampai sekarang masih ada dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka enggak terima. Karakter ini juga sebenarnya diadopsi oleh golongan tradisionalis sebenarnya. Secara enggak sadar. Ketika adat bertentangan dengan teks Al-Qur'an atau hadis, maka yang dimenangkan adalah adat. Nah, ini termasuk karakter kaum Yahudi. Ya, yang diadopsi oleh banyak dari kita. Adat dibela sementara syariat di kesampingan atau dimundurkan. Kenapa? Karena syariat tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu. Makanya ayat-ayat konstitusional gitu kan, undang-undang ya seperti itu benar-benar diformalisasikan, tapi syariat Islam dinihilkan. Tapi meskipun begitu, orang-orang sekuler itu mereka sebenarnya dalam sebagian bab atau sebagian topik itu mereka mengadopsi syariat Islam. Sebenarnya gitu. Dalam undang-undang sebenarnya ada adopsi dari syariat Islam itu ada. Cuma mereka malu-malu. Ya, tetapi sebagian besar mereka menolak syariat Islam. Kenapa menolak syariat Islam? Karena tidak akan sesuai dengan syahwat mereka. Dan syahwat itu kan imma syahwat perut atau imma syahwat kemaluan. Syahwat perut ya berkaitan dengan uang juga. Makanya sebenarnya mereka semua menentang syariat Islam itu karena apa? Kepentingan mereka, uang mereka itu akan terhambat kalau misalnya syariat Islam diaplikasikan. Seperti riba dalam zaman sekarang itu udah merupakan kepastian di banyak dari bank. Bahkan dikatakan bank yang berlabel syariah pun sekarang tidak lepas dari hal itu. Entah disengaja atau entah karena terperangkap atau gimana, wallahu a'lam. Terlebih bank-bank yang sudah jelas-jelas konvensional. Karena kalau ditetapkan syarat Islam dengan sebenar-benarnya itu bakal bangkrut mereka. Nah, juga dari segi seksualitas, ya, bagaimana hijab, jilbab digalakkan itu nggak bakal mereka setujui. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan syahwat. Itu tidak sesuai dengan syahwat. Maka dikatakan oleh Allah, apakah ketika datang Rasul, itu cerminan zaman sekarang, kalau misalnya datang hadis Nabi yang bertentangan dengan syahwat kalian, dengan tradisi kalian, dengan keinginan kalian, apakah kalian akan menyombongkan diri sehingga menolak hadis atau ayat tersebut? Nah, makanya itu kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kisah Bani Israel dalam Al-Qur'an, terutama surat Al-Baqarah. Kenapa nama nabi yang paling banyak disebut namanya itu adalah Musa alaihissalam lebih dari 100 kali? Itu karena ibroh dari masa kenabian Nabi Musa terhadap Bani Israel itu sangat tercermin ketika di masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu akan berulang sejarah itu dan akan terlihat karakteristik orang-orang yang mirip dengan Bani Israel itu. Kayak di sini kita diajarkan atau para sahabat mereka, ketika ada seorang sahabat menghafal Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu sudah menjadi ulama. Ya. Sahabat jika sudah menghafal, sahabat Nabi SAW jika sudah menghafal Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu sudah mencapai makom yang tinggi di antara para sahabat. Kenapa? Karena kita tahu kaum salaf ketika mereka mengetahui dan menghafal ayat, mereka berusaha untuk mengamalkan ayat itu, dan sebelum mengamalkan mereka memahaminya. Jadi barang siapa yang sudah memahami Al-Baqarah dengan Ali Imran itu sudah luar biasa sebenarnya. Ya, apalagi menghafalnya sekaligus memahaminya. Kenapa? Karena di Al-Baqarah kita tahu, udah pernah kita kasih tahu kalau nggak salah, di dalam Al-Baqarah itu berkaitan erat dengan kisah Yahudi kebanyakan, ya, atau sangat kental dengan kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sementara Ali Imran sangat berkaitan erat dengan Nasrani. Dan kalau misalnya kita sudah menguasai dua itu, dan juga dua-duanya atau terutama Al-Baqarah itu banyak berkaitan dengan hukum fikih. Ya, jadi Al-Baqarah dengan Ali Imran, dua itu jika kita sudah menguasainya, insya Allah itu akan membuat mizan keilmuan kita itu berat sekali. Ya. Nah, itulah mengapa kita layak untuk mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imran, karena pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya itu pasti tercermin juga ada di zaman sekarang sampai hari kiamat. Ya. Jadi syarat-syarat yang seperti ini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah kalau setiap datang kepada kalian seorang rasul atau seorang dai yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya, walaupun keinginan kalian bertentangan dengan al-haq, lalu kalian akan menyembuhkan diri. Ya, dengan merasa bahwasanya yang datang dari para rasul dan para dai itu salah. Ya, bahkan dijelek-jelekan. Kadang kalau misalnya kita berdakwah itu kan menyalahkan sesuatu, nahi munkar gitu kan. Kemudian akan dikatakan oleh orang-orang, jangan merasa paling benar ya. Itulah sebenarnya orang yang ya, ketika disampaikan kepada kebenaran kemudian menolak dengan mengatakan jangan merasa paling benar, itu adalah merasa paling benar itu sendiri. Ya kan? Dari kasih kebenaran dengan ayat dengan hadis, kemudian malah ditolak dengan kalimat apa? Jangan merasa paling benar. Justru kalimat jangan merasa paling benar di hadapan kebenaran itu adalah merasa paling benar itu sendiri. Iya enggak? Ana bilang orang Yahudi itu kufar dengan nas. Udah jelas dalam Al-Baqarah. Kemudian antum bilang, antum jangan merasa paling benar. Loh, justru ana punya dalil. Antum enggak punya dalil. Itu berarti antum merasa lebih benar daripada ana dengan dalil ana, gitu. Nah, itu orang-orang sekarang hujahnya seperti itu. Dan yang biasanya berkata seperti itu, mereka tidak belajar sama sekali syariat Islam, atau justru mereka membenci syariat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan. Itu di antara para nabi kalian benar-benar mendustakan mereka. Wa fariqan taqtulun. Dan beberapa orang di antara mereka kalian bunuh. Ini menunjukkan para nabi itu juga banyak yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Baik, ke tafsir ayat. Allah Ta'ala memberikan anugerahnya atas Bani Israel, yaitu dengan mengutus kepada mereka Nabi yang pernah berbicara langsung dengannya. Itu Allah, Musa alaihi salam pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Yaitu Musa alaihi salam. Dan memberikan kepada beliau kitab Taurat. Ya, jadi ini keutamaan Nabi Musa alaihi salam pernah berkomunikasi langsung dengan Rabbnya, ya. Dan juga diberikan kitab Taurat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kenikmatan dan anugerah atas Bani Israel, disusul setelahnya, setelah Nabi Musa alaihi salam, para nabi-nabi yang berhukum dengan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu, Taurat ketika turun kepada Nabi Musa alaihi salam, itu hukumnya dipakai oleh nabi-nabi setelahnya terhadap Bani Israel. Ya. Yang sekarang kita tidak berhukum dengan hukum Taurat, tapi dengan Al-Quran. Nah, hingga ditutuplah Nabi bagi mereka dengan hadirnya Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Jadi Nabi Isa itu pun diutus kepada mereka sebenarnya. Dan mereka tetap memusuhi Nabi Isa, bahkan mengejar-ngejar Nabi Isa dan berhendak untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan kepada Nabi Isa itu bukti-bukti kebenaran yang tidak seorang pun pernah diberi amanat mukjizat yang semisalnya, seperti bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain, ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Maksudnya Allah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa Ruhul Qudus itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi kalau misalnya ada orang bernama Ruhul Qudus, Ruhul Qudus artinya adalah Jibril. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah keimanan. Ya, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, maksudnya wa ayyadnahu bil iman. Kami memperkuatnya dengan keimanan. Jadi ada dua tafsiran untuk Ruhul Qudus. Ada yang mengatakan Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril, ada yang mengatakan Ruhul Qudus itu adalah keimanan. Keimanan yang mana Allah menolong hambanya dengannya. Kemudian dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat diukur banyaknya ketika hadir kepada kalian, hai Bani Israel. Bima la tahwa anfusukum ustakbartum. Yang tidak sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri dari keimanan kepada mereka. Fafariqan, maka beberapa orang di antara para nabi itu, kadzabtum, kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan beberapa orang dari nabi itu kalian bunuh justru. Karena kalian mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk, dan kalian lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini dua hal, mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk, daripada dalil. Lebih mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Orang-orang yang seperti itu akan apa? Akan pertama mendustakan dan bisa bahkan membunuh orang-orang yang benar. Itu terjadi sampai seterusnya, sampai hari kiamat peperangan itu terjadi. Atau orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, itu akan cenderung apa? Cenderung mendustakan apa yang dibawa oleh para da'i, dan juga akan bisa jadi malah membunuh. Bisa jadi malah membunuh para da'i. Ayat ini mengandung kecaman dan celaan yang nampak jelas. Kemudian juga di ayat berikutnya akan ada ayat yang kembali pencelaan dari Allah kepada Bani Israel yang ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, qulubuna ghulf. Qulub jama' dari qalb, artinya qalbu, jantung kami. Ghulf, gulf itu adalah tutupan, penutup. Ya. Jadi maksudnya hati kami tertutup. Ya, maksudnya hati kami udah tertutup, nggak bisa menerima apapun dari kalian, wahai para nabi gitu. Jadi ini Bani Israel dengan sombongnya mengatakan kepada para nabi, hati kita nggak matching sama yang kamu bawa, wahai nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelekkan mereka. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Tetapi sebenarnya la'anahumullah, Allah telah mengutuk mereka. Jadi Allah telah melaknat mereka. Laknat itu artinya aslinya adalah at-tardu 'anir rahmah, yaitu pengusiran dari kasih sayang, pengusiran dari rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat manusia kepada manusia itu bisa mengusir dari rahmat, jadi enggak mengasihinya, atau bisa juga bermakna kayak mengutuk, mendoakan keburukan, itu adalah laknat. Seorang muslim mendoakan keburukan bagi muslimnya asalnya enggak boleh, ya kan? Tapi jika muslim tersebut dizalimi, ya, kemudian mendoakan keburukan bagi yang menzalimi, itu enggak masalah. Ya. Oke, di dalam salah satu syarat doa terkabulkan itu adalah doa tersebut tidak mengandung i'tida'. I'tida' itu artinya kezaliman. Ya. Atau persengketaan, ya, tanpa sebab. Itu enggak dikabulkan oleh Allah. Tetapi doa yang disebabkan kezaliman itu akan teristijabah dengan dalil dari perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysat bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu atau jagalah dirimu dari doanya orang yang terzalimi, siapapun itu, baik itu kafir atau muslim. Sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hijab, langsung Allah Subhanahu wa taala jawab. Walaupun itu orang muslim yang mendoakan karena dia dizalimi, dicuri, dicolong dan semacamnya. Ya, jadi kalau misalnya ada kezaliman seperti pencurian, perampokan atau pembunuhan atau apa? Pembegalan. Keluarganya terzalimi kan? Nah, kalau keluarganya tersebut mendoakan keburukan bagi orang pelakunya, itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Baik pengkabulan itu serupa dengan persis apa yang mereka doakan atau dengan bentuk lain yang juga sama-sama buruk, jika misalnya doanya keburukan. Ya. Yaitu laknat. Laknat kalau misalnya manusia melaknat manusia, itu artinya manusia mendoakan keburukan terhadap manusia lain. Makanya ada hadis ittaqu al-la'inain atau ittaqu al-la'anain, jauhilah oleh kalian dua hal yang bisa menyebabkan orang akan melaknat pelakunya. Di antaranya adalah membuang kotoran di tengah jalan. Misalnya buang air besar di tengah jalan. Itu kan orang yang melihat, siapa nih yang itu bakal apa? Dilaknat sama orang. Siapa yang? Terus habis itu ngomong jorok apa? Ini pasti nih binatang ini yang maksudnya menjelek-jelekan orang yang melakukan ini. Itu laknat itu namanya. Jadi, termasuk juga itu. Misuh-misuh itu sebenarnya adalah laknat. Misuh-misuh ya. Ya menyebut misalnya anaknya kelelawar ya. Atau menyebut binatang ya yang najis itu. Nah, itu sebenarnya laknat. Ya, misu-misu apa namanya? Apa Indonesianya apa sih? Mengumpat. Karena keburukan seseorang itu adalah laknat sebenarnya. Makanya sebenarnya kita tidak boleh mengumpat tanpa sebab, itu enggak boleh. Bahkan aslinya enggak usah mengumpat ya. Nah, apalagi kalau kesalahan kecil terus kita umpat, takutnya jadi didoakan kayak gitu. Jadi misalnya kita bilang binatang, mudah-mudahan yang berbuat kayak gini jadi monyet misalnya. Gak bisa aja. Nah, baik tingkah laku jadi monyet atau gimana, atau gak punya akal atau gimana, atau jadi gila. Itu bisa. Ya. Jadi laknat. Balla'anahumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka. Bikufrihim. Di sini bab as-sababiyah dengan sebab kufrihim, kekufuran, keingkaran mereka. Jadi orang yang ingkar ya, orang yang kafir, dan orang kafir tersebut bersikukuh dengan kekafirannya meskipun sudah diperingatkan, itu pasti akan mendapatkan laknat Allah, pasti ya. jangankan orang, bukan orang kafir aja, orang yang misalnya dia tahu dia salah muslim, kemudian diperingatkan dengan dalil, dengan hujah, tapi tetap bersikukuh, bahkan melawan, bahkan menjelek-jelekkan dalil, menjelek-jelekkan itu bisa kena laknat. Karena apa? Menentang Allah dan Rasulnya, sama aja menentang para da'i yang benar, itu sama dengan menentang Allah dan Rasulnya. Nah itu akan menimbulkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi disebabkan keingkaran mereka. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ya. Baik, kita tafsir ayat 88. Maksudnya, mereka membela diri ya dengan sombongnya, dengan mengemukakan alasan kenapa mereka tidak beriman. Ya. Ketika engkau berdakwah kepada mereka, mereka bilang, hati kita tertutup. Atau di atasnya ada pelapis. Makanya dalam salah satu surat Fussilat ayat kelima, waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ini kan sombongnya mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kalian seru kepada kami kepadanya. Wa fi adhanina waqr, dan di telinga kami ada sumbatan. Mereka berkata seperti itu, mereka sendiri yang berkata seperti itu. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan kamu tuh ada dinding yang ya, memisahkan kita. Kemudian apa kesombongan mereka berkata, fa'mal innana 'amilun, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Maksudnya lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya karakter Yahudi diadopsi orang sekarang kan, dibilangin ya nggak percaya, padahal kita udah pakai dalil. Terus dengan udah nggak usah ngurusin kita, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Fa'mal innana 'amilun, ente punya amalan, ane punya amalan, udah nggak usah urus apa masing-masing. Nafsi-nafsi. Nah ini karakter Yahudi masuk di sini. Ya, karakter sombongnya, padahal jelas kita alhamdulillah udah kasih kebenaran hujjah dengan dalilnya, bukan sekadar bicara tapi dengan dalil, tapi mereka tetap bersikukuh dengan itu, bahkan mengejek. Jadi mereka berkata, di kalbu kita ada penutup, ternyata kita gak bakal mendengar kalian, kemudian antara anu dengan ente itu ada dinding, gak usah lah, udah fa'mal innana 'amilun, udah lakum dinukum walini, nafsi-nafsi udah, gak usah ngurus di sini masing-masing. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala pun melaknat mereka. Makanya di surat Al-Baqarah awal-awal, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Itu pas. Seperti ayat Fussilat ayat kelima. Di kolbunya ada penutup. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghatamkan, menutup ya, kolbunya. Wa ala sam'ihim juga Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Dan absarihim gishawah, di absarihim gishawah, wa ala absarihim gishawah, ada penutup juga mata mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Yaitu seperti perkataan mereka, kalbu kita ketutup, ini kita ketutup, antara ana dengan nanti ada penghalang, jadi nggak bisa melihat. Udah. Ya itu merupakan itu klaim mereka, tapi sebenarnya adalah itulah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Tapi bukan berarti semua orang kafir itu tidak menerima dakwah. Bisa aja orang kafir yang memang Allah beri hidayah menerima Islam. Tapi di antara orang-orang kafir itu atau kebanyakannya mereka telah dilaknat oleh Allah sehingga dikasih hujah sekian banyak pun mereka enggak bakal mau mengikuti. Nah, yang seperti ini inilah yang Allah maksud dalam firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun alim. Iya, karena hati mereka tertutup atau di atasnya ada pelapis dan penutup hingga apa yang engkau bicarakan tidak mereka pahami maksudnya. Nah, maksudnya mereka menurut dugaan mereka memiliki alasan karena tidak tahu. Jadi mereka beralasan saja tapi dengan sombongnya. Akan tetapi hal ini adalah dusta belaka dari mereka. Mereka pura-pura aja. Oleh karena itu Allah berfirman, balla'anahumullahu bikufrihim. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maksudnya bahwasanya mereka terusir dan terkutuk yang disebabkan oleh kekufuran mereka sendiri. Jadi mereka lah sumber petaka bagi diri mereka sendiri. dan sangat sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi firman Allah wa qalilamma yu'minun artinya sangat sedikit sekali di antara mereka yang percaya. Atau bisa diartikan keimanan mereka sangat sedikit sedangkan kekufuran mereka sangatlah banyak. Jadi ada dua tafsiran untuk kalimat fa qalilamma yu'minun, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, sangat sedikit sekali di antara mereka yang beriman dan mayoritasnya itu kufur, gitu kan, dari Bani Israel. Dan kita lihat sekarang mayoritas Yahudi kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Atau tafsiran kedua, yaitu Bani Israel adalah keimanan mereka sangat sedikit, ya, sedangkan kekufuran mereka sangatlah banyak. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka memiliki ilmu dan iman, tapi sedikit. Sedangkan kekufuran banyak, dan dengan banyaknya kekufuran itu, keimanan mereka tidak berarti, sehingga mereka tetap kafir. Nah, dan dua tafsiran ini benar. Orang-orang Yahudi sekarang sedikit di antara mereka yang beriman, maksudnya masuk Islam, jarang, sedikit. Tapi mereka tahu sebenarnya. Makanya disebut juga dari yang kufar, orang-orang Yahudi itu, mereka punya kepercayaan terhadap Allah, keimanan, tetapi keimanannya itu terlalu sedikit. Sedangkan kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasulnya itu terlalu banyak, sehingga keimanan yang sedikit itu tidak ada sama sekali, nggak dianggap sama sekali. Nggak berarti. Selain karena tidak diamalkan, juga mereka justru menentang apa yang mereka imani itu sebenarnya. Walaupun di kalbu mereka ada keimanan itu. Jadi ini tentang Bani Israel, masih tentang Bani Israel. Insyaallah kita mudah-mudahan pada hari Senin bisa membahas ayat 89 dan 90 insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.